Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Yang telah menganugerahkan nikmatul Islam dan juga nikmatul iman. Yang dengan keduanya kita menjadi hamba-hamba Allah yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan-Nya. Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah hadis yang cukup agung dan mengandung makna-makna yang mulia. Yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Dan bisa kita ambil sebagai sarana keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dari pembahasan hadis ini Tema kita adalah berteduh di bawah naungan Allah. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang tertera di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang cukup agung. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Dan seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seseorang yang hatinya terikat di dalam masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi. Dan 2 orang yang saling mencinta di jalan Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karenanya. Wa rajulun da'athum ra'atun dhata mansabin wa jamal fa qala inni akhafu Allah. Dan seorang yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lantas dia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, lantas dia pun menyembunyikannya sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'ainahu. Dan seorang yang mengingat Allah dalam keadaan bersepi-sepi, lantas kedua matanya mengalirkan air mata. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan orang-orang yang akan berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pada hari kiamat kelak. Pada hari itu tidak ada sesuatu yang bisa dipakai oleh seorang hamba untuk berteduh, untuk bernaung. Padahal hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Hari yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Yawma yakumun nasu lirabbil alamin. Hari itu adalah hari di mana manusia berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqumuna hufatan 'uratan ghurla fi mawqifin sa'bin harij dhayyiq dhank 'ala al-mujrim wa yaghshahu min amrillah ma ta'jizul quwa wal hawas anhu. Manusia berdiri pada hari itu dalam keadaan hufatan 'uratan ghurla. Mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hufat, bertelanjang kaki, tidak memakai sendal ataupun yang semacamnya. 'Urah, dalam keadaan bertelanjang badan, tidak sedikit pun memakai sehelai benang. Semua manusia. Ghurla, dan dalam keadaan la yakhtatinun, tidak seorang pun di antara mereka yang berkhitan. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini datang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa manusia akan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar di hari kiamat kelak, hufatan 'uratan ghurla. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijal, wahai Rasulullah, yang berdiri dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan bertelanjang serta tidak berkhitan itu, apakah kaum lelaki dan kaum wanita semuanya? Yani Aisyah bertanya karena heran, bagaimana mereka bertelanjang, tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, padahal di padang mahsyar itu semua manusia berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sebahagian mereka tidak akan memandang kepada sebahagian yang lainnya? Apakah pada waktu itu tidak lagi ada rasa malu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ba'dha. Wahai Aisyah, urusan pada hari itu lebih dahsyat dari hanya sekedar sebahagian mereka memandang aurat yang lain. Artinya bahwa manusia tidak lagi terpikirkan untuk urusan-urusan yang demikian, sehingga tidak lagi terpikirkan hal-hal yang berbau mesum dan buruk, karena memang keadaannya sangat tegang dan mengerikan. Orang udah nggak mikir yang gitu-gitu. Ya. Ya, kita bisa bayangkan betapa ngerinya pada waktu itu. Padahal ketertarikan seorang pria kepada seorang wanita itu sangat besar, apalagi dalam keadaan saling bertelanjang. Tapi karena saking dahsyatnya urusan yang terjadi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai nasib Anda, termasuk min ahlil jannah atau min ahlin nar, bahagia atau celaka untuk selamanya, sehingga enggak mikir lagi yang gitu-gitu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad. perkaranya pada hari itu lebih dahsyat dari hanya sekedar sebahagian mereka memperhatikan aurat yang lain. Ini kengerian hari kiamat. Mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kufatan uratan ghurla, tanpa alas kaki, bertelanjang badan dan tidak berkhitan. Dalam kondisi yang seperti itu, matahari dekat dari manusia qadramil. Matahari dekat kepada manusia dalam ukuran 1 mil. Sebagaimana yang datang dalam riwayat hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna asy-syamsu yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari itu pada hari kiamat kelak akan dekat dari segenap manusia sampai seukuran 1 mil dekatnya dari mereka. Berkata Sulaim bin Amir, fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafat al-ard amil mil alladhi tuktahalu bihi al-'ain. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan ukuran 1 mil di sini. Apakah yang dimaksud 1 mil yaitu ukuran jarak tempuh yang ada di muka bumi, atau 1 mil dengan makna ujung besi dari alat pengambil celak? Tapi manapun yang dimaksud, itu jaraknya sangat dekat sekali. Kalau yang dimaksud adalah jarak tempuh yang ada di muka bumi, 1 mil itu ukurannya adalah cuma 1,5 kilo. Lah bayangkan matahari dekat dengan kita sejarak 1,5 kilo. Dalam keadaan manusia kufatan uratan hurla, dalam keadaan mereka bertelanjang, tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan. Sekarang berapa jaraknya matahari? Berjuta-juta kilometer. Tapi kita tetap merasakan panasnya, apalagi di saat matahari sedang terik. Kita yang memakai pakaian lengkap saja masih terasa panas. Menyengat. Apalagi pada waktu itu manusia tanpa memakai apapun juga. Dan dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil ardh. Manusia pada waktu itu sesuai dengan ukuran amalan-amalan mereka akan mengucurkan keringatnya. Wa minhum man yakunu ila ka'bayh. Di antara manusia ada yang keringatnya itu sampai menimbunnya ke kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayh. Di antara mereka ada yang keringatnya menimbunnya sampai ke kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayh. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai sepinggulnya. Wa minhum man yaljimuhul 'araq iljaman. Di antara mereka ada yang terbenam atau tenggelam di dalam keringatnya seukuran, beliau mengisyaratkan ke mulutnya, sampai ke mulutnya keringatnya, ditimbun oleh keringatnya sampai ke mulutnya. Dahsyat hari itu, dahsyat. Manusia bertelanjang, matahari sangat dekat, dan masing-masing ditimbun oleh keringatnya, ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalannya. Semakin jelek, semakin jahat, semakin busuk orang itu, maka dia akan semakin ditimbun oleh keringatnya. Namun semakin baik, semakin soleh, dan semakin banyak amalnya, maka dia akan terselamatkan dari keringatnya tersebut. Apalagi apabila dia masuk ke dalam salah satu 7 golongan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhillu. Termasuk dari golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah, fa ashadduhum fil arab al-kuffar. Orang yang paling dahsyat kucuran keringatnya adalah orang-orang kafir. Tsumma ashabul kabair, kemudian para pelaku dosa besar. Tsumma man ba'dahum, kemudian yang selanjutnya setelah mereka. Jadi yang paling parah itu orang-orang kafir yang terbenam, tertimbun oleh genangan keringatnya. Kemudian yang lebih ringan daripada orang-orang kafir tentu para pelaku maksiat, dosa-dosa besar. Kemudian yang lebih ringan daripada itu, lantas kata beliau, wal muslimuna minhum qalil bin nisbati ilal kuffar. Dan kaum muslimin pada hari itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Ya, karena dalam riwayat lain disebutkan dari jumlah 1000 orang yang dimasukkan ke dalam api neraka hanya satu yang selamat masuk ke dalam surga. Ya. Nah, sehingga jumlahnya sedikit sekali kalangan muslimin dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Ini semua menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat kelak. Kondisi yang setiap orang mencari perlindungan, setiap orang mencari pertolongan, setiap orang ingin berteduh. Kengerian-kengerian pada hari itu tidak terbayangkan. Kondisinya sangat mencekam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau, "Wa man ta'ammala al-halat al-mazkurah arafa 'azmal haul fiha." Barang siapa yang memperhatikan kondisi yang telah disebutkan tadi, dia akan mengetahui betapa besarnya kengerian pada hari itu. Wa dzalika anna an-nar tahuffu bi ardhil mawqif. Kengerian itu tampak dengan kita mengetahui bahwasanya api neraka pada hari itu mengelilingi bumi tempat berdirinya manusia. Watadnasyamsu minar ruus qadramil. Dan matahari pun sangat dekat kepada manusia hanya seukuran 1 mil. Seukuran 1 mil, kalau 1 milnya adalah jarak tempuh yang ada di muka bumi, itu cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo. Itu dekat sekali. Atau mil ini dalam bahasa Arabnya juga bisa bermakna, antum pernah tahu ujung besi pengambil celak? Celak yang tempatnya terbuat dari apa namanya? Besi itu ya. Hah? Kuningan, ya semacam itulah. Nah, itu kan di ujungnya, di atasnya ada alat pengambilnya ya. Nah, ujungnya, ujung alat pengambilnya itu disebut dengan mil. Nah, kalau ini yang dimaksud, berarti mataharinya lebih dekat sekali. Dekat sekali. Yeah. Dan bayangkan ketika itu manusia dalam keadaan telanjang, kemudian api neraka berada di sekeliling mereka memanaskan bumi tempat mereka berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Buminya tentu bukan bumi kita sekarang ini, karena bumi kita sekarang ini sudah hancur. Bumi yang lain yang ada di alam akhirat kelak. Ya. Kemudian matahari sangat dekat dengan manusia, seukuran 1 mil, dengan 2 penafsiran yang telah disebutkan. Maka kata beliau, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, فَكَيْفَ تَكُونُ حَرَارَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ. Maka kita bisa bayangkan, bahkan mungkin tidak terbayang oleh pikiran kita, bagaimana panasnya tempat berdirinya manusia di hadapan Allah pada waktu itu. وَمَاذَا يَرْوِيهَا مِنَ الْعَرَبْ حَتَّى يَبْلُغُ مِنْهَا سَبْعِينَ ذِرَاعًا مَا أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ لَا يَجِدُ إِلَّا قَدْرَ مَوْضِعٍ قَدَمٍ. Dan bagaimana keringat yang akan menggenanginya, yang akan mengalir kepadanya, sampai keringat itu disebutkan dalam sebahagian riwayat jatuh ke tempat mereka sejarak 70 hasta. Ya, dalamnya itu sejarak 70 hasta. La ilaha illallah. Ma anna kullu wahid la yajidu illa qadra mawdi'i qadami. Padahal setiap orang yang berdiri di padang mahsyar, kata Al-Hafidz, dia tidak mendapatkan tempat untuk berdiri kecuali hanya seukuran dia berdiri dengan telapak kakinya saja. فَكَيْفَ تَكُونُ حَالَةُ هَؤُلَاء فِي عِرْقِهِمْ مَعَ تَنَوُّعِهِمْ فِيهِ. Maka lantas bagaimana kondisi mereka ini yang sedang tergenang di dalam keringat-keringat mereka, dalam kondisi mereka bermacam-macam yang ada di dalamnya. إِنَّ هَذَا مِمَّا يُبْهِرُ الْعُقُولُ. Semua ini adalah perkara-perkara yang mencengangkan akal manusia. Wa yadullu ala 'azimil qudrah. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabtadi al-iman bi umuril akhirah an laisa lil 'aqli fiha majal. Ini menuntut keimanan dengan urusan akhirat yang memang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Nah, sampai akhir dari ucapan beliau rahimahullahu taala, beliau menjelaskannya secara panjang lebar di dalam Fathul Bari. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit cuplikan tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat mengerikan. Bagi orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, dia sangat takut untuk pada hari itu dia tidak mempunyai pelindung, tidak mempunyai zat yang akan menyelamatkannya dari segala kengeriannya. Ya. Mungkin bisa kita tebak atau bisa kita sedikit bayangkan bagaimana kengerian pada hari itu. Coba kalau antum bayangkan, antum akan bertemu dengan seorang penguasa yang antum takut kepadanya, yang dia mempunyai kekuasaan yang maha kuat, yang dahsyat, dan memberikan siksa kepada orang-orang yang durhaka kepadanya dengan siksaan yang tidak mampu ditanggung oleh siapapun. Lalu antum datang ketemu dengan penguasa yang seperti itu dalam keadaan antum mempunyai banyak salah, melanggar ini, melanggar itu, berbuat ini, berbuat itu, yang sudah dilarangnya. Kira-kira apa perasaan kita? Gak usah kan kita akan ketemu dengan penguasa yang seperti itu. Misalnya kita ketemu dengan bos kita saja di perusahaan lah, mungkin yang pernah di perusahaan atau yang pernah kerja dengan seseorang. Ya kita tahu bos kita ini ya orang yang kita takuti. Minimalnya kita segan kepadanya. Kita datang kalau dipanggil oleh bos tadi dengan membawa banyak kesalahan dan kekeliruan, kira-kira enak gak perasaan kita? Itu dengan manusia yang gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Ketika kita akan menghadapnya, kita merasakan hati kita penuh dengan kesempitan dan himpitan, tekanan. Karena kita tahu kita salah, banyak melanggar, tidak menunaikan amanahnya, itu manusia. Dan bayangkan kalau seandainya kita akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin tentang nasib kita kekal abadi selamanya. Kalau sekali diputuskan kita menjadi orang yang celaka-celaka selamanya. Kalau kita diputuskan akan menjadi orang yang bahagia-bahagia selamanya. Maka tak jarang dari kalangan as-salaf apabila mereka mengingat tentang haulal maut, kengerian berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar kelak, mereka menangis, ya bahkan sebahagian mereka ada yang jatuh pingsan, ya, dan ini memberikan motivasi yang kuat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hal-hal yang demikian ini, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membuat kita merasa bahwa kehidupan ini tidak akan ada gunanya kalau kita di akhirat kelak akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hari di yaumil qiyamah itu miqdaruhu 50,000 sanah. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari yang nilainya satu harinya itu ibarat 50,000 tahun. Seperti di dalam surat Al-Ma'arij. Ya, berapa lama 50,000 tahun? Coba bandingkan dengan usia kita yang paling banter 70 tahun pada umumnya orang sekarang. Karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Ya. Umur dari umatku ini kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Orang kalau sudah sampai 60 tahun pada umumnya itu sudah lampu kuning menuju merah. Enggak lama. Iya. Ya, pada umumnya jarang sekali orang yang umurnya sampai 80 tahun. Boleh hitung dengan jari deh. Di kampung antum, kalau antum pulang kampung, hitung tetangga-tetangga yang ada, mana yang 80 tahun umurnya? Bapak ini 50 tahun sudah meninggal, bapak itu 60 tahun, ini 55, ada yang bahkan 40 sudah meninggal, ada yang bahkan lebih kurang dari itu. Nah, kita akan menghadapi suatu hari yang satu harinya itu nilainya seperti 50,000 tahun. Apa enggak ngeri? Lalu apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan dunia ini kalau kita tidak mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menyelamatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah pada naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang beliau sebut adalah imamun adil. Imam yang adil. Baik, sebelum kita mulai. Di sini disebutkan ada 7 golongan, sab'atun. Sebenarnya penyebutan angka yang dikatakan di dalam hadis ini bahwa ada 7 golongan ini laisa bihasr. Bukan bentuk batasan. Karena golongan-golongan atau sifat-sifat yang membuat seorang hamba dinaungi oleh Allah pada hari tersebut hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada 7 golongan. Karena datang hadis-hadis yang lain yang menambahkan selain dari apa yang ada di dalam hadis ini. Oleh karena itu sebahagian ulama seperti As-Sakhawi, demikian pula As-Suyuti rahimahumullah, mereka mempunyai karangan khusus yang mengumpulkan hadis-hadis tentang orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tidak hanya sekedar 7 golongan, lebih daripada 7. Mereka mempunyai sifat-sifat lebih daripada 7 yang disebutkan di dalam hadis ini. Bahkan sebahagian mereka ada yang menyebutkan sampai 70. Menyebutkan sampai 70. Namun di antara hadis-hadis itu memang tidak semuanya yang sahih. Tidak semuanya sahih. Ada beberapa yang lemah, yang dhaif. Nah, dan sebahagiannya ada yang sahih. Kesimpulannya bahwa kalimat atau kata 7 di dalam hadis ini bukan pembatasan. Lalu apa fungsinya disebutkan ada 7 golongan? Ya, kalau memang tidak ada pembatasan, kenapa disebutkan 7 golongan? Anak-anak jangan ganggu, ayo. Ini bapak-bapak biar konsentrasinya kalau anak-anaknya pada apa namanya punya kegiatan. Atau kenapa? Apa fungsinya? Disebutkan 7. Siapa yang jawab? Supaya enggak menuntut. Saya ngomong, antum enggak memperhatikan. Sekarang saya mau antum yang jawab. Biar ada interaksi. Kenapa disebutkan 7? Untuk apa? Nah, masa barakallahu fiik. Itu jawabannya. Bukan untuk pembatasan, tapi untuk memudahkan kita mengingat. Karena disebutkan ada 7. Berarti kalau ada yang lewat, kita akan mencari apa kok cuma, misalnya kok cuma 5 gitu. Tadi ada 7, kok cuma 5. Sehingga kita betul-betul menghafalnya. Nah, ini memudahkan kita bahwa di sana ada 7 golongan. Dari sekian banyak sifat atau perilaku yang akan membuat seorang hamba dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7. Sehingga kita mudah untuk mengingatnya. Sebab kalau disebutkan begitu saja, misalnya langsung disebutkan imam yang adil, kemudian seorang yang tumbuh, seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, seorang yang terikat hatinya dengan masjid, tanpa disebutkan bilangannya, ini mungkin kita akan mudah lupa. Yang kedua, kalau ada yang terlewat, kita enggak perhatian. Tapi kalau disebutkan 7, ini memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya minta majelisnya dirapatkan, maju sedikit. Biar anget gitu loh, biar greget. Ngaji kok jauh-jauh. Karena sunnahnya majelis ilmu itu apa? Apa sunnahnya majelis ilmu? Mendekat, bukan menjauh. Iya kan ya? Apa dalilnya? Kok sunnahnya majelis ilmu itu kita mendekat kepada yang menyampaikan ilmu, bukan menjauh. Dalilnya apa? Hah? Hadis malaikat Jibril, apa itu? Lah iya, apa isinya? Enggak usah ceritakan yang panjang, yang bentuk yang sebagai apa? Syahidnya saja. Meletakkan dua tangan kepada Ketika malaikat Jibril datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking dekatnya, dia letakkan lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya di atas kedua pahanya. Ya, baru dia bertanya, ya Muhammad, atau dia malaikat Jibril mengatakan, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil ihsan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril juga bertanya, matasah, kapan hari kiamat itu? Dikatakan oleh Nabi, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Tidaklah orang yang bertanya, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya kita berdua sama-sama enggak tahu. Engkau yang bertanya dan aku yang ditanya juga tidak tahu. Nah, terakhir ketika malaikat Jibril ini pergi dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Ya. Maka di antara adab talab, adab menuntut ilmu adalah mendekat kepada yang menyampaikan ilmu, bukan jauh. Demikian pula hadis tiga orang yang datang masuk ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat? Apa hadisnya? Yang pertama ketika datang ke majelis Nabi, yang pertama dia datang, dia maju ke depan. Dia mencari tempat yang kosong, dia mendekat kepada majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia isi tempat yang kosong, dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang yang kedua, dia lihat ada majelis Nabi di dalam masjid. Dia duduk di belakang majelis. Yang ketiga, masuk ke dalam masjid melihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpaling, dia tinggalkan majelis itu, keluar dia. Hadis Abi Waqid Al-Laythi, ya, di dalam As-Sahih dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Setelah ketiga orang ini selesai, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari majelisnya, Nabi mengatakan, "Ala unabbiukum bi akhbari tsalatsa." Mau aku beritakan kepada kalian tentang tiga orang tadi. Ammal awwal, adapun orang yang pertama, awa ilallah fa awallah. Orang yang pertama itu mencari tempat perlindungan kepada Allah, Allah lindungi dia. Yang mana yang pertama? Melihat majelis Nabi, dia mencari tempat yang kosong mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari tempat perlindungan kepada Allah, Allah lindungi dia. Yang kedua, istahya min Allah, istahyallahu min. Yang kedua yang mana? Yang duduk di belakang. Dia malu dari Allah, Allah pun malu daripadanya. Artinya kalau orang malu dari kebaikan, kebaikan itu juga malu dari dia. Yang paling parah adalah yang ketiga. A'radha wa fa'aradallahu an. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Makanya adab majelis ilmu itu adalah mendekat. Ya, mendekat dan tidak menjauh. Mendekat dan tidak menjauh. Kemudian yang selalu saya ulang-ulang di dalam banyak tempat sebetulnya. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ngaji itu nyatet. Antum kalau mau lebih baik dalam menuntut ilmu, ya, beragama dengan lebih baik, kalau ngaji itu harus nyatet. Nyatet ilmu itu sunnah. Ya. Datang dalam riwayat Al-Hakim dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qayyidul ilm. Ya, ikatlah ilmu itu. Ditanyakan kepada beliau, wa ma taqyiduh? Bagaimana caranya mengikat ilmu? Apa ngambil tali rapia kemudian diikat? Kan enggak bisa ya. Maka kata beliau, taqyiduhu kitabatuh. Mengikatnya adalah dengan menulisnya. Makanya saya dulu ada satu kalimat yang sampai saat ini masih saya ingat dari guru saya. Ya, dan beliau berulang-ulang kali mengingatkan. Kata beliau, kalau ngaji itu jangan jiping. Kalau ikhwan lama mungkin tahu. Iya kan? Masih ingat Anda? Ya, kalau ngaji itu jangan jiping, kata beliau. Apa jiping itu? Jiping. Ya, nanti yang pintar kupingnya aja. Ya orangnya enggak pintar. Nah, makanya dalam sunnah Nabi orang belajar itu harus dicatat. Para ulama terdahulu, antum tahu, para ulama ul hadis. Ya ulama ul hadis. Huffadzul hadis, para penghafal-penghafal hadis yang jenius. Itu datang ke majelis tahdits, ke majelis hadis, enggak ada yang mereka diam saja. Masing-masing mereka itu menulis. Toh kalau ada yang pada waktu itu tidak menulis, tapi kemudian setelah selesai majelis tahdits, dia mencatat dari temannya. Ya, sehingga kitab tulisan mereka itu diistilahkan dengan usul, buku pokok yang jadi rujukan. Karena manusia punya hafalan sekuat apapun, ada saatnya dia lupa. Ada saatnya dia salah ingat. Sehingga dia harus punya catatan. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi biasakan dua hal, ngaji jangan menjauh. Ya, yang kedua, nyatet, bawa buku, bawa pena. Jangan apa? Jangan jipik. Nanti enggak pinter. Baik. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada hadis yang akan kita bahas. Hadis yang pertama adalah hadis golongan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil. Imam adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, sekarang saya mau tanya sama antum. Kayaknya majelisnya enak dengan tanya jawab. Supaya antum enggak hilang konsentrasi. Kenapa dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golongan yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil? Kenapa yang pertama disebut imam yang adil? Kenapa? Hah? Lah ya kenapa kok dimulai dengan imam yang adil? Kenapa? Nah, asan. Barangkali ini maksudnya ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Nah, ya. Imamun adil yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kemanfaatannya itu adalah kepentingan umum. Ya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Seorang pemimpin kalau dia adil, yang merasakan kemanfaatan dan kemaslahatannya adalah orang banyak, ya. Manusia yang berada di bawah kepemimpinannya merasakan kemanfaatan dan kemaslahatannya. Oleh karena itu dalam kaidah Islam pun yang namanya kepentingan umum untuk kemaslahatan orang banyak selalu lebih dikedepankan dibanding kepentingan kemaslahatan pribadi. Ya. Ini kaidah. Nah, misalnya mana yang lebih utama? Seorang melaksanakan sholat atau seorang yang berpuasa dibanding seorang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama? Ya? yang berdakwah, orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang i'tikaf dan lain sebagainya, mana yang lebih utama dengan orang yang menuntut ilmu? Orang yang menuntut ilmu. Setiap kemaslahatannya itu bagi orang banyak, bukan bagi dirinya sendiri, itu lebih utama dibanding yang hanya terbatas pada dirinya sendiri. Oleh karenanya, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kaidah di dalam Islam. Maka yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Oleh karena itu, datang di dalam ucapan-ucapan salaf, di antaranya seperti Al-Imam Ahmad, demikian pula Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, kata beliau, inni la ad'u lil khalifati bit tawfiq wa tasdid bil laili wan nahar wa ara dhalika wajiban alayya. Kata beliau, sungguh aku mendoakan seorang khalifah untuk mendapatkan taufik dan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamat baik di malam hari ataupun di siang hari. Aku melihat itu adalah hal yang wajib atasku. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mendoakan khalifah untuk mendapatkan hidayah dan taufik itu adalah kewajiban bagi beliau, baik di siang hari ataupun di malam hari. Yang lebih tegas lagi adalah ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata beliau, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'autuha lis-sultan." Kalau seandainya aku punya satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah, aku jadikan doa itu hanya untuk penguasa. Ada yang bertanya, ya Aba Ali, limadza la taj'aluhu li nafsik? Wahai Abu Ali, kenapa engkau tidak jadikan doa yang pasti dikabulkan itu untuk kepentingan dirimu? Kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, li'annahu idza saluha as-sultan saluha al-ibad wal bilad. Karena kalau penguasanya baik, maka negerinya dan masyarakatnya akan baik. Kemanfaatannya lebih umum. Ya, ini imam yang adil. Makanya bukan dari manhaj ahli sunnati wal jamaah untuk memberontak kepada penguasa. Ya. La bil lisan wala bi jami'il arkan. Tidak dengan lisan kita, tidak dengan anggota-anggota badan kita. Itu bukan dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama as-sultan akramahu Allah, wa man ahana as-sultan ahanahu Allah." Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah hinakan dia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam takhrijnya. Nah, ini adalah manhaj ahli sunnati wal jamaah untuk tidak memberontak kepada penguasa. Lalu bagaimana caranya? Menasehati, bukan memberontak, bukan membenci, bukan menyebarkan orasi politik untuk membangkitkan amarah masyarakat kepadanya, tetapi dengan mendoakannya. Minimal itu. Minimal itu. Ya. Kalau mempunyai kemampuan, berkompeten untuk menasehati, ya. Dan yang paling utama adalah datang kepada penguasa tersebut dan menasehati di hadapannya. Itu adalah seutama-utama jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu al-jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Seutama-utama jihad itu adalah berani mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Bukan kor-kor di belakang. Ya kalau memang penguasanya enggak benar, nasihati. Tapi kapan menasihatinya dan di mana? Di hadapannya. Datang. Ya. Dan bukan dari manhaj ahli sunnati wal jamaah menyebarkan keaiban-keaiban penguasa di atas-atas mimbar. Di atas mimbar-mimbar kaum muslimin. Tidak. Ya. Bahkan di dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari untuk menasihati penguasa itu fima baina wa baina, ya, hanya antara dirimu dan dia. In qabila minka fadak wa illa qad addaita ma alai. Kalau dia mau menerima nasihatmu maka itulah yang diinginkan, kalau tidak engkau telah menunaikan kewajiban. Al-muhim, golongan yang pertama akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu golongan imamun adil, imam yang adil. Dan imam yang adil di sini bukan hanya sekedar penguasa yang mempunyai kekuasaan besar seperti misalnya khalifah atau presiden. Siapapun yang memegang tanggung jawab, kalau dia adil di dalam menangani atau mengurusi tanggung jawabnya, maka dia termasuk golongan ini. Contohnya orang yang memegang perusahaan, dia adil dengan siapa? Karyawannya. Yeah. Seorang bos, dia adil dengan anak buahnya. Seorang orang tua, dia berlaku adil kepada anaknya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kepada kita, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Nah, makanya hadis ini umum. Hadis ini berlaku umum bagi siapapun yang memegang tanggung jawab. Ya, termasuk kepala keluarga, seorang ayah kepada anak-anaknya. Jangan sampai tidak berlaku adil. Kadang sebagian anak itu ada yang lebih kita sukai, kita cintai. Gak bisa dipungkiri. Karena masalah lebih mencintai sebahagian dari sebahagian yang lain, itu masalah yang kita gak mampu untuk menahannya. Semua itu dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi satu hal yang perlu kita jaga, harus berlaku adil. Ya. Ada anak yang paling kita sukai, paling kita cintai, paling kita senangi. Ya, mungkin dia paling kecil, paling lucu, paling gemaskan gitu. Gak boleh kita memberi sesuatu sementara yang lain gak kita beri. Jangan berlaku tidak adil. Itu zalim namanya. Ya. Kalau ingin memberi anak, beri semuanya. Kalau ingin menghadiahi, hadiahi semuanya. Nah, ini termasuk keadilan. Kalau kita berupaya berlaku adil dalam setiap tanggung jawab yang kita pegang, semoga kita masuk ke dalam hadis ini, imamun adil. Ya. Dan seorang yang adil adalah orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat kelak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal muqsitin indallahi ta'ala 'ala manabir min nur an yaminir rahman." Wa kilta yadayhi yamin alladziina yahdiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Sungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah, dia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dia berada di sebelah kanan Allah yang Maha Pengasih, dan kedua tangan Allah itu kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka pegangi, mereka urusi. Nah, maka dari sini keadilan akan membuat kita dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya keadilan itu tidak selalu harus sama rasa, sama rata. Yang namanya keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena keadilan itu lawannya adalah kezaliman. Ketika kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, keadilan adalah lawannya, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu kita sudah masuk kepada waktu maghrib. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'dal maghrib. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.